antara pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah dan yang berpendapat wajib. Dan telah kita sebutkan bahwa jumhur ulama berpendapat sunnah muakkadah. Dan inilah yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum. Yang keempat, bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih yang menerangkan tentang keutamaan al-udhiyah. Seluruh hadis-hadis yang menjelaskan keutamaannya dhaif, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu al-Arabi. Namun bukan berarti bahwa berkurban tidak memiliki keutamaan. Keutamaan kurban, bahwa berkurban termasuk di antara syiar dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah untuk melatih seorang hamba agar menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa ya, kawan? 5. Yang kelima, bahwa berkurban lebih afdal daripada bersedekah dengan yang senilai dari hewan kurban tersebut. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk yang dinukilkan perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang keenam, asal hukum berkurban adalah untuk orang-orang yang hidup. Adapun berkurban dengan mengkhususkan orang-orang yang telah meninggal, maka ini tidak ada sunnahnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian pula para sahabat, tidak diketahui ada yang mengamalkannya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersedih ketika wafat orang-orang yang beliau cintai, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkurban dengan mengatasnamakan Khadijah secara khusus. Demikian pula anak-anak yang meninggal. Demikian pula Hamzah bin Abdul Muttalib, tidak diriwayatkan sama sekali Rasulullah alaihi salatu wasallam berkurban dengan mengkhususkan mereka. Adapun jika yang meninggal mengikuti yang hidup, diperbolehkan. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Diperbolehkan menjadi pengikut yang tidak boleh apabila dia berdiri sendiri. Ini kesimpulan dari apa yang kita bahas pada sesi yang pertama sebelum memasuki pembahasan tentang syurut al-udhiyah. Dan telah kita bahas 3 syarat dari syarat-syarat berkurban atau syarat-syarat diperbolehkannya hewan tersebut jadikan sebagai hewan kurban. Syarat yang pertama, bahwa hewan kurban tersebut harus dari bahimatul an'am, dari hewan ternak, dari jenis unta, kemudian sapi dan kambing dari 2 jenisnya, abwa'an dan al-ma'iz. Yang kedua, syarat yang kedua, bahwa hewan yang jadikan sebagai al-udhiyah harus memenuhi standar usia yang diperbolehkan. Dan itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La tadhbahu illa musinnah. Illa an ta'sura 'alaykum fatadhbahu jaz'atan min ad-dha'n." Jangan kalian menyembelih untuk dijadikan sebagai hewan kurban kecuali musinnah. Dan al-musinnah sebagaimana yang telah kita terangkan berbeda antara satu hewan dengan yang lainnya. Adapun dari jenis hewan unta, apabila hewan unta tersebut berusia sempurna 5 tahun dalam hitungan tahun Hijriyah, memasuki tahun yang ke-6. Adapun dari jenis al-baqar, sapi sempurna 2 tahun memasuki tahun yang ke-3. Dan dari jenis kambing al-ma'iz, minimal sempurna 1 tahun memasuki tahun yang ke-2. Adapun jenis domba al-dha'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan, fatadhbahu jaz'atan min ad-dha'an, kalian boleh menyembelih jaz'ah dari jenis domba ad-dha'an. Dan ad-dha'an yang disebut jaz'ah apabila sempurna berusia 6 bulan memasuki bulan yang ke-7. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bahwa hewan yang dijadikan sebagai al-udhiyah, hewan yang selamat dari cacat-cacat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan tidak sahnya hewan tersebut dijadikan sebagai hewan kurban, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara bin Azib, apabila hewan tersebut buta sebelah, yang jelas butanya. Yang kedua, apabila hewan tersebut sakit, yang jelas sakitnya. Yang ketiga, apabila hewan tersebut pincang, yang jelas pincangnya. Dan yang keempat, apabila hewan tersebut kurus, yang menyebabkan ia tidak memiliki sumsum, yang menandakan bahwa dia pun tidak memiliki daging, hanya memiliki tulang-tulang. Maka ini 4 jenis cacat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tajuzu fid dhahaya, tidak diperbolehkan dijadikan sebagai hewan kurban. Lalu kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menambahkan beberapa jenis cacat yang semisal dari apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan lebih parah, yang buta, yang tergolong sakit, seperti hewan al-mabshumah, hewan yang mengembang, yakni perutnya mengembang, yang menyebabkan dia merasa sakit dalam keadaan dia tidak mampu mengeluarkan angin. Demikian pula hewan yang kesulitan pada saat melahirkan, atau hewan yang terkena sesuatu seperti tercekik atau kejatuhan sesuatu dari ketinggian, atau dia yang terjatuh, termasuk pula di antaranya yang pingsan. Demikian pula hewan yang lemah untuk berjalan, disebabkan karena sesuatu yang menimpanya. Demikian pula yang boleh disebutkan, apabila hewan tersebut salah satu bagian tangannya atau kakinya terputus. Kalau pincang saja tidak diperbolehkan, apalagi jika salah satunya terputus, yakni puntung. Lalu kemudian kita melanjutkan ke syarat yang berikutnya. Berkata Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, Asyaratul Rabi', syarat yang keempat dari syarat-syarat Al-Udhiyah, أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك. Hewan kurban tersebut yang akan disembelih harus menjadi milik yang berkurban, harus menjadi miliknya. Atau dia diizinkan untuk menyembelihnya, menyembelih hewan kurban tersebut. Apakah dia sebagai pemilik dari hewan itu, atau dia mewakilkan kepada seseorang, saya beri izin kamu untuk menyembelih hewan kurban milik saya, misalnya. Ini syarat. Dan izin tersebut min qibali syar'i atau min qibali al-malik. Apakah izin itu dari syariat atau dari yang memiliki hewan kurban itu? Jadi tinjauan kepemilikan di sini, di mana seorang diizinkan untuk menyembelih, apakah izin tersebut dari sisi syar'i atau dari yang memiliki hewan kurban itu. Fala tasihhu at-tadhiyatu bima la yamlikuhu, maka tidak sah berkurban dengan sesuatu yang bukan miliknya. Bukan miliknya. Kal maghsub, seperti yang diambil secara paksa. Dia melihat kambing tetangganya, wah ini bagus sekali, besar, ya. Lalu kemudian dia mengambilnya. Dia katakan pada tetangganya, ini jadi milik saya. Kata tetangga, enggak boleh, itu sudah saya tetapkan sebagai hewan kurban milik saya. Ya sudah, pokoknya saya ambil aja tanpa izinnya. La yahillu malu mri'in muslim illa bitibatin min nafsi, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridaannya. Tapi ini tanpa ridha pemiliknya dia langsung mengambil. Ini ghasab. Ini namanya ghasab. Mengambil secara paksa. Saya ambil aja ya. Lalu dia datang ke lapangan terus nyembelih. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal hadza minni. Padahal itu bukan miliknya. Maka ini haram. Atau al-masruq, hewan yang dicuri. Dia pengen sekali berkurban, tapi bertahun-tahun ingin berkurban, dia masih belum punya dana untuk membeli hewan kurban. Lihat tetangganya, oh ini banyak sekali hewan kurbannya, maka dia mencuri satu. Dia ambil, dia bawa ke lapangan, Allahumma taqabbal minni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik, tayyib. Allah tidak menerima kecuali dari yang dari harta yang baik pula, yang halal. Bukan barang curian. Wal ma'khudh bi da'wa batilatin wa nahwih, atau yang diambil hewan yang diambil dengan pengakuan yang batil. Pengakuan yang batil. Dia mengambil kambing milik orang lain. Lalu dia menaruh di rumahnya. Ketika orangnya mencari hewannya, maka dia mendapati ada di rumah si fulan. Maka dia mengatakan, kenapa kok kambing saya ada di sini? Kata orang mengambil, oh ini kambing milik saya. Mana buktinya kalau itu kambing kamu? Yang pemilik ini pun tidak punya bukti. Tidak memiliki bukti. Akhirnya dia meninggalkan. Dalam keadaan dia tahu bahwa dia mengambil barang milik orang lain. Dengan pengakuan yang batil bahwa itu miliknya. Maka sembelihan yang seperti ini pun tidak sah. Untuk dia jadikan sebagai hewan kurban. Dan yang semisalnya, li'annahu la yasihhu at-taqarrubu ila Allah bima'siyatih. Tidak sah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yunalu ma 'indallah illa bi ta'atihi. Tidak akan diraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan kecuali dengan cara taat, bukan dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashihhu tadhiyatu waliyil yatim lahu min malihi. Dan sah hukumnya berkurban dengan harta anak yatim, dari harta anak yatim tersebut. Hukumnya sah. Misalnya ada seorang anak yang ditinggal mati ayahnya, dan dia memiliki harta yang banyak, dan dialah pewarisnya. Sehingga pewaris ini anak kecil yang belum balig, disebut yatim karena dia belum balig. Lalu kemudian tiba waktu untuk berkurban, maka anak tersebut ingin, dia senang kalau dari hartanya ada yang dikeluarkan untuk membeli hewan kurban lalu berkurban atas namanya. Maka yang mengurusi harta anak yatim tersebut mengambil sebagian dari harta anak yatim, lalu kemudian dibelikan hewan kurban. Apabila tidak memudaratkan harta anak yatim tersebut, maka diperbolehkan. Dan ini yang dikuatkan pula oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan anak yatim tersebut senang untuk dikeluarkan dari hartanya dalam kepentingan al-udhiyah. Idza jarat bihi al-'adah, apabila sudah menjadi kebiasaan dan tidak memudaratkan harta anak tersebut. Beda halnya kalau misalnya harta anak yatim ini pas-pasan, ya, sehingga kalau dibelanjakan hewan kurban maka akan menyebabkan kemudaratan bagi anaknya, maka ini tidak diperbolehkan. Namun apabila dia memiliki harta yang apabila dikeluarkan untuk membeli hewan kurban tidak memudaratkan anak tersebut dan hartanya, maka tidak mengapa. Wa kana yankasiru qalbuhu bi adamil udhiyah. Apalagi jika anak tersebut merasa sedih apabila tidak dikeluarkan dari hartanya untuk membeli hewan kurban, maka diperbolehkan bagi yang mengurusi harta anak yatim mengeluarkan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban. Wa tashihhu tadhiyatul wakil min mali muwakkilihi biiznih. Dan sah kurban yang dilakukan oleh seorang wakil dari harta yang mewakilkan kepadanya dengan izinnya. Misalnya si fulan, dia tidak memiliki harta. Yang memiliki harta adalah si A misalnya. Maka dia mengatakan pada si B, ya silahkan kamu ambil dari harta saya untuk kamu belikan hewan kurban dan kamu sembelih. Maka dia telah diizinkan, meskipun dia bukan pemilik, namun diizinkan oleh pemiliknya. Ini yang dimaksud oleh beliau, bahwa hewan kurban tersebut dimiliki oleh pemiliknya atau disembelih oleh yang diizinkan atau yang diwakilkan untuk menyembelih hewan tersebut. Izin ini apakah dari sisi syariat atau dari yang memiliki hewan tersebut. Maka ini syarat yang keempat. Asyartul khabis, syarat yang kelima, alla yata'allaqa biha haqqun lil ghair. Bahwa hewan yang dijadikan sebagai kurban itu tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Tidak berkaitan dengan hak orang lain. Fala tasihhu at-tadhiyatu bil marhun. Tidak sah berkurban dengan hewan yang dalam kondisi digadaikan. Ya, si A punya harta seekor kambing. Akan tetapi kambing ini karena dia membutuhkan pinjaman, maka dia mendatangi si fulan untuk meminjam uang misalnya dengan jaminan kambingnya. Maka kambing ini pun diambil oleh yang memberi pinjaman kepadanya, sehingga kambing ini statusnya marhun, tergadaikan. Tiba waktu untuk berkurban. Wah, saya punya kambing. Lalu dia mengambil kambing tersebut dalam kondisi kambing ini sudah digadaikan. Jadi masih berkaitan dengan hak orang lain. Dia sembelih, maka ini tidak sah. Sebelum dia melepaskannya dari pegadaian tersebut. Melepaskan dari pegadaian sehingga tidak ada lagi hak orang lain di sana, barulah diperbolehkan dia menjadikannya sebagai al-udhiyah. Ini syarat yang kelima. Asyartus sadis, syarat yang keenam, ayyudhaha biha fil waqtil mahduri syara'a. Hewan kurban itu disembelih pada waktu yang telah ditetapkan dalam syariat. Pada waktu yang telah ditetapkan dalam syariat. Kapan waktu penyembelihan? Adapun waktu awal disyariatkannya penyembelihan, wa huwa min ba'di salatil Id. Yauman nahri, yaitu dimulai dari setelah dikerjakannya salat al-Id. Salatul Id pada hari kurban. Ini awal waktunya setelah pelaksanaan salat al-Id. Itu sudah sah untuk disembelih dan dijadikan sebagai hewan kurban. Dan yang afdal setelah selesai khutbah. Setelah selesai khutbah. Namun apabila seorang menyembelih setelah selesai salat, hukumnya sah. Meskipun yang afdal dan itu yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka menyelesaikan terlebih dahulu acara Id, salat bersama dengan khutbahnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih. Ila ghurubish syamsi min akhir yaumin min ayyamit tasyriq. Dan dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah pelaksanaan salatul Id dan waktu tersebut berlanjut tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Tiga hari yang disebut dengan hari-hari tasyriq. Ayyamut tasyriq. Hingga terbenamnya matahari pada akhir dari hari-hari tasyriq. Jadi empat hari waktu penyembelihan. Tanggal 10 yaitu hari raya yang dimulai setelah dikerjakannya salatul Id, kemudian tiga hari setelahnya 11, 12, 13 apabila telah terbenam matahari yang menunjukkan telah berlalu tanggal 13 Zulhijjah, berarti telah berlalu hari tasyrik, maka selesailah waktu penyembelihan. Tidak lagi diperbolehkan menyembelih yang disebut sebagai hewan kurban setelah terbenamnya matahari pada hari yang ke-13 bulan Zulhijjah. Apabila seorang menyembelih setelah berakhirnya waktu pada malam ke-14 dia menyembelih misalnya, maka itu hanya sembelihan biasa, bukan sebagai hewan kurban. Perhitungan Hijriyah itu dimulai dari terbenamnya matahari. Itu sudah masuki tanggal yang berikutnya. Ini perhitungan Hijriyah. Wa huwa al-yawmu ats-tsalitsu 'asyar min Dzulhijjah, yaitu hari yang ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Fatakunu ayyamu dzabhi arba'ah, sehingga hari-hari diperbolehkannya menyembelih ada empat hari. Yaumul Id ba'da sholati wa thalathatu ayyamin ba'dah. Itu hari raya tanggal 10 setelah salat dan 3 hari setelahnya di hari-hari tasyriq. Adapun 3 hari yaitu tanggal 10, tanggal 11 dan tanggal 12, ini sepakat para ulama diperbolehkannya menyembelih pada 3 hari tersebut. Hari raya tanggal 10, kemudian 2 hari tasyriq setelahnya. Adapun pada tanggal 13 yaitu akhir dari hari tasyriq, ini yang menjadi perselisihan para fuqaha. Ini yang menjadi perselisihan para fuqaha. Sebagian para fuqaha mengatakan tanggal 13 bukan waktu penyembelihan. Jadi hanya 3 hari. Dan diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya riwayat Imam Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan al-adha yaumani ba'da yaumil adha. Kata Abdullah bin Umar, berkurban adalah 2 hari setelah hari Idul Adha. 2 hari setelah hari Idul Adha. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan al-adha yaumun nahri wa yaumani ba'dahu, bahwa waktu berkurban penyembelihan adalah hari raya Idul Adha dan 2 hari setelahnya. Maka berdasarkan riwayat ini, sebagian para fuqaha menyebutkan bahwa waktu berkurban hanya 3 hari saja. Adapun tanggal 13 dari akhir hari tasyriq bukan waktu menyembelih. Meskipun jumhur ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Ya. Bahwa masih ada waktu yang terakhir, yaitu tanggal 13. Namun yang afdal ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, keluar dari perselisihan, menyembelih hanya 3 hari ini. Tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, tanggal 12 dari hari tasyrik. Apabila memang kesulitan dan berat disebabkan karena banyaknya hewan kurban dan belum terselesaikan, jumhur ulama mengatakan boleh pada tanggal 13. Pada tanggal 13, karena terlalu banyak hewan dan kesulitan untuk membagikannya misalnya. Kesulitan untuk menyembelihnya, maka tanggal 13. Namun sebaiknya ketika diberi kemudahan untuk menyembelih, sembelihlah pada tanggal 10. Masih ada yang tersisa tanggal 11. Masih ada yang tersisa tanggal 12. Jadi lebih cepat lebih baik. Ya, semakin cepat menyembelihnya semakin baik, dengan syarat di waktu sembelihan. Pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat. Adapun tanggal 13 ini masih menjadi perselisihan. Namun kata jumhur, apabila kesulitan maka perbolehkan pada tanggal 13. Adapun setelah itu, maka yang rajih dan jumhur ulama mengatakan tidak diperbolehkan lagi. Meskipun ada pendapat yang mengatakan sampai akhir Dzulhijjah. Namun yang sahih pada 3 hari ini. Dari hari-hari tasyrik. Ya. Hendaknya disembelih hewan-hewan kurban tersebut. Dan tidak diperbolehkan membiarkan hewan yang kaum muslimin telah menetapkan itu sebagai hewan kurban, lalu kemudian tidak disembelih. Baik dengan alasan terlalu banyak, khawatir mubazir dagingnya katanya. Akhirnya apa? Dipelihara, dikembangbiakkan, dibisniskan, ya, orang menyumbang, misalnya mereka berkurban kurang lebih 500 ekor, banyak yang berkurban, karena terlalu banyak, bisanya disembelih 300 ekor, 200 dipelihara, diternakkan kembali, haram. Ya, lalu dibiarkan seperti itu, dikembangbiakkan. Asyarul muslimin rahimakumullah, ini tidak diperbolehkan. Faman dhabaha qabla faraghi salatil Eid aw ba'da ghurubish syams yawm ats-tsalits asyar lam tashihha udhiyatuh. Maka siapa yang menyembelih sebelum selesainya salatul Eid atau setelah terbenamnya matahari pada tanggal 13 dari hari tasyrik, maka tidak sah hewan kurban yang dia sembelih. Itu hanya daging biasa. Lima rawal Bukhari anil Bara bin Azib radhiyallahu an. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabaha qabla as-salah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa min an-nusuk fi shay." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka itu hanya daging yang dia persembahkan untuk keluarganya dan tidak termasuk kurban sama sekali. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maka apabila seorang berkurban sebelum dikerjakannya salat, maka daging yang disembelih atau hewan yang disembelih hanya sekedar daging yang dipersembahkan untuk keluarganya. Tidak berstatus al-udhiyah atau nusuk. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini disebutkan hadis Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu an, beliau mengatakan syahidun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia mengulangi kembali sembelihannya sebagai pengganti yang dia sembelih sebelum salat tersebut. Karena apa yang dia sembelih sebelum salat tidak teranggap sebagai hewan kurban. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa an Nubaisyah al-Hudali radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim yang menunjukkan bahwa tiga hari tasyrik tidak diperbolehkan berpuasa, karena hari-hari itu adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian riwayat menyebutkan ayyamut tasyrik ayyamu dhabhin, hari-hari tasyrik adalah hari-hari menyembelih. Namun riwayat ini tidak sahih. Kalau seandainya riwayat ini sahih, maka ini hujjah yang kuat bagi jumhur ulama bahwa seluruh hari tasyrik adalah hari-hari diperbolehkannya menyembelih. Namun riwayat ini tidak sahih. Yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah hadis Nubaisyah ini, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah azza wa jalla. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyarul ikhwah, sekali lagi, apabila memungkinkan seorang menyembelih pada hari pertama, yaitu hari raya Idul Adha, pada tanggal 10, maka itu lebih afdal. Tidak memungkinkan hari kedua pada tanggal 11. Tidak memungkinkan hari ketiga pada tanggal 12 Zulhijjah, dan usahakan untuk tidak melewati hari tersebut. Sebab hari yang ke-13, hari yang terakhir dari hari tasyrik, sebagian para ulama mengatakan itu bukan waktu penyembelihan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kata beliau, lakin law hasala lahu udhrun bi ta'khir an ayami tasyrik. Akan tetapi kalau seseorang memiliki udhur sehingga terlambat untuk menyembelih dari hari-hari tasyrik. Jadi sudah berlalu hari tasyrik baru ada kesempatan untuk menyembelih karena satu udhur, maka diperbolehkan karena ada udhur. Misalnya an tahrub al-udhiyah bighairi tafriyt minhu falam yajidha illa ba'da fawati al-waqt. Hewan kurban itu lepas, melarikan diri dalam keadaan dia sudah berusaha menjaganya, dia sudah mengikatnya, tapi subhanallah lepas, akhirnya hilang. Dicari hari pertama, kedua, ketiga, sampai akhir dari hari tasyrik, dia tetap tidak menemukan hewan kurban tersebut. Akhirnya berlalu satu pekan berikutnya, baru dia menemukan. Waktu penyembelihan sudah berlalu. Kata beliau, falam yajidha illa ba'da fawatil waqt. Dia tidak menemukan hewan tersebut kecuali setelah berlalu waktu penyembelihan. Ini apa hukumnya? Kata beliau, diperbolehkan karena ada udhur dan hewan itu sudah ditetapkan sebagai udhiyah, sebagai hewan kurban, maka tidak mengapa sembelih, dan itu tetap dianggap sebagai hewan kurban meskipun waktunya telah lewat disebabkan karena udhur. Au yuwakkilu man yadhbahuha fayansa alwakil hatta yakhruj alwaqt. Atau dia mewakilkan kepada seseorang untuk menyembelihnya. Dia mengatakan pada wakilnya, ya fulan, ambil dari uang saya sekian, kamu belikan hewan kurban. lalu pada hari raya kurban kamu sembelih. Iya baik. Dia ambil uangnya lalu dia sembelih apa? Dia belikan hewan kurban. Disebabkan karena kesibukannya akhirnya dia lupa. Yansal wakil. Yang diwakilkan ini lupa kalau bosnya punya hewan kurban yang diwakilkan kepadanya. Dia tidak mengingatnya hingga keluar waktu. 5 hari setelah hari tasyrik baru dia mengingat. Ternyata ada hewan kurban yang diwakilkan kepadanya. Ya sudah lupa. Hah? Keadaannya seperti sholat. Seorang lupa. Dia menyangka bahwa dia telah mengerjakan sholatul asar. Dia tidak mengingat kecuali di waktu isya. Telah keluar waktunya. Man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha ayyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat atau tertidur dari sholat, maka penebusnya dia mengerjakan kapan dia mengingatnya. Dia mengerjakan kapan dia mengingat. Maka demikian pula seorang yang diwakilkan untuk menyembelih hewan tersebut, dia baru mengingatnya setelah keluar waktunya. Kata beliau, fala ba'sa an tazbah ba'da khurujil waqt. Maka tidak mengapa engkau menyembelih meskipun telah keluar waktunya. Lil udhri. Disebabkan karena udhur. Wa qiyasan ala man nama an salatin aw nasiyaha fa innahu yusalliha idza istayqadha aw dzakaraha. Dan qiyas kepada salat. Seseorang yang tertidur dari salat atau dia lupa, maka dia mengerjakan salat tersebut pada saat dia bangun dari tidurnya atau dia mengingatnya. Maka demikian pula dalam hal menyembelih hewan kurban. Disebabkan karena udzur hingga keluar waktu, maka kapan dia mengingatnya, maka disembelih pada saat itu.